Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam bab al-muraqabah ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, atau juga hadis atau yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis yang cukup panjang, di mana pada hadis tersebut dijelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Maka hadis Jibril ini atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ini merupakan satu hadis yang mencakup agama Islam. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ini dialami tatkala datangnya seorang laki-laki yang tidak lain adalah malaikat Jibril, yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isi dari pertanyaan tersebut menjelaskan tentang agama Islam, begitu pula keimanan, ihsan, serta tanda-tanda dari hari kiamat. Yang mana tujuan pertanyaan dari malaikat Jibril alaihissalam ini tidak lain ialah untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, atadri man isail?" Wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi? Kata Umar bin Khattab, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya laki-laki tersebut atau laki-laki yang datang tadi adalah Jibril alaihi salam, yakni malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang mana tujuannya dia datang kepada kalian ialah untuk mengajarkan agama kalian, mengajarkan agama Islam. Maka hadis ini adalah hadis yang mencakup agama Islam. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah, kita juga telah menjelaskan kalam atau membaca sedikit dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sering sekali bermajlis duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, atau terkadang beliau pergi menziarahi atau menjenguk sahabatnya yang sakit, atau pula beliau bisa dijumpai di rumahnya beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di rumahnya beliau melakukan sebagaimana perbuatan umat manusia yang lainnya. Beliau membersihkan pakaian, ya, menjahit pakaiannya yang sobek, melakukan sebagaimana amalan-amalan umat manusia pada keumumannya. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari waktu yang Allah berikan kepada beliau, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senantiasa berada pada perkara yang baik, yakni mereka menggunakan waktu mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat atau perkara-perkara yang ibadah. Taib. Dan demikian pula seharusnya bagi kita kaum muslimin untuk menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita. Baik kemanfaatan itu pada dunia kita, terlebih lagi pada akhirat kita. Karena waktu ini hakikatnya adalah suatu kenikmatan, suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dari umat manusia yang mereka itu lalai. Mereka tidak menyadari bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak dari umat manusia mereka lalai dari dua nikmat tersebut. Yakni kebanyakan kita kaum muslimin, kebanyakan umat manusia, mereka tidak menyadari itu adalah suatu kenikmatan, sehingga mereka menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi mereka, atau bahkan pada perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan bagi diri mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang banyak umat manusia itu lalai dari kedua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Nikmat yang pertama ialah nikmat kesehatan. Berapa banyak umat manusia tatkala mereka berada dalam keadaan sehat lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan nikmat sehat tersebut pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, begadang pada perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatan sama sekali, atau digunakan pada perkara-perkara yang na'udzubillah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat yang kedua, kata Nabi SAW, ialah al-faragh, waktu luang. Di mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada waktu luang ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, yang akan disadari oleh seseorang yang Allah berikan taufik tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang dia miliki itu sangat sibuk, ya, padat. sehingga menjadikan dia berangan-angan kalau seandainya waktu yang dahulu dia lalai darinya itu bisa dia dapatkan kembali. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang menyesal nanti tatkala mereka mendekati kematiannya, sehingga mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berangan-angan untuk kembali di dunia ini untuk melakukan amalan salih sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu." Bagaimana keadaan mereka orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhir kehidupan mereka, di saat-saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan mereka dalam Al-Qur'an, di mana mereka orang-orang yang tatkala hidup di dunia ini tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada mereka untuk ibadah kepada Allah. Demikian pula nikmat kesehatan tidak bisa mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan mereka di saat-saat sakaratul maut, di mana mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut," maka tatkala datang kepada mereka salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'uni, maka dia akan mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shaliha fima taraktu," agar supaya aku melakukan amalan saleh yang dahulu aku tinggalkan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, gambaran seseorang yang menyesali dirinya dikarenakan waktu yang Allah berikan kepada dirinya, nikmat waktu yang Allah berikan kepada dirinya, begitu pula kesehatan di dunia ini tidak bisa dia gunakan pada perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan pada dirinya, terlebih lagi dalam permasalahan akhiratnya. Sehingga tatkala datang sakaratul maut, sudah dekat kematiannya, baru dia menyadari, baru dia menyesali tindakan dia dalam menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada dia selama ini, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada dia selama ini. Dan pada tatkala itu, tatkala seorang hamba di akhir kehidupannya, yakni berada pada sakaratul maut, tidak lagi bermanfaat penyesalannya, maka mereka menjadi hamba-hamba yang merugi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan mereka orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat, tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada mereka pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenikmatan kesehatan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan kita atau waktu yang Allah berikan kepada kita adalah waktu yang barokah, yang bisa kita gunakan pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Begitu pula nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa kita gunakan pada perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya waktu ini merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seorang hamba. Namun waktu itu pula sesuatu yang ditelantarkan oleh hamba itu sendiri. Ya. Waktu merupakan sesuatu yang berharga bagi seorang insan. Namun waktu itu pula yang dibuang-buang atau yang diremehkan, yang digunakan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat oleh hamba itu sendiri. Ini sesuatu yang aneh, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sesuatu yang mahal namun tidak dipedulikan. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, menceritakan tentang pentingnya bagi kita untuk memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Beliau katakan, "Madda 'alayyal waqtu wa mastafattu minhu, fal waqtu huwa aghla syai'in, lakin huwa arkhasu syai'in indana al-an." Kata beliau, kita mendapati waktu yang kita lalui itu kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Yani tidak bisa kita gunakan pada perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaat kepada kita. Yang mana waktu ini, kata beliau, adalah sesuatu yang paling mahal, namun ternyata paling murah pula di sisi kita. Ya, waktu adalah sesuatu yang mahal, namun satu sisi dianggap murah bagi kita. Kata beliau, numdi awqatan kathiratan bighairi faidah. Di mana kita dalam menjalani waktu-waktu yang kita lalui, banyak waktu yang kita lalui, namun waktu tersebut kita habiskan tanpa ada faedah. Bal numdi awqatan kathiratan fima yadur. Bahkan waktu yang kita lalui tersebut kita gunakan pada perkara-perkara yang memudaratkan, mendatangkan sesuatu yang membahayakan diri kita atau agama kita. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, walastu atahaddatsu an rajulin wahidin. Apa yang aku sampaikan ini bukanlah menceritakan tentang keadaan seseorang. Bal an umumil muslimin. Namun apa yang aku sampaikan ini berkaitan dengan semua kaum muslimin. Yakni beliau ingin menyampaikan bahwasanya kebanyakan kita kaum muslimin di zaman sekarang ini tidak pandai dalam menggunakan waktu kita. Ini di zaman beliau, ya. Dalam keadaan beliau sudah meninggal tatkala itu. Beliau mengatakan kebanyakan dari kaum muslimin ini tidak bisa menggunakan waktu mereka, atau waktu yang mereka lalui itu tidak mendatangkan faedah bagi mereka. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Di zaman yang terkenal dengan teknologinya. Ya, teknologi yang mayoritasnya kebanyakan salah digunakan oleh muda-mudi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, bahkan orang tuanya. Mereka banyak menghabiskan waktu mereka pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan mendatangkan kemudharatan kepada mereka. Dan tidak sedikit apa yang mereka gunakan dari teknologi tersebut dalam waktu-waktu yang mereka lalui itu pada perkara-perkara yang menghilangkan wibawahnya mereka. Nah, dan ini banyak terjadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abna'ul muslimin, terutama putra-putri kaum muslimin zaman sekarang, menghabiskan kehidupan mereka atau melewati waktu-waktu yang Allah berikan kepada mereka pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mereka lalui waktu yang Allah berikan kepada mereka untuk dihabiskan dengan bermain game. Dan ini menimpa anak kecil dan orang tua. Atau perkara-perkara yang lainnya. Dan ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin. Di mana waktu ini merupakan sesuatu yang berharga, yang mahal. Namun sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kebanyakan dari kita tidak pandai untuk menggunakan waktu tersebut. Beliau katakan bahwasanya kebanyakan kaum muslimin, ini beliau sampaikan di zaman beliau, itu mereka menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini. Kita bisa melihat bagaimana, bahkan kalau bisa anak itu baru lahir pegang gadget, pegang HP dikasih. Naam. Dan ini terjadi. Dan ini merupakan musibah. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila waktu itu tidak bisa digunakan atau nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun kenikmatan tersebut tidak bisa digunakan oleh seorang hamba, tidak bisa disyukuri, maka kerusakan yang akan terjadi. Kita bisa melihat bagaimana keadaan muda-mudi kaum muslimin zaman sekarang. Penampilannya seakan-akan meyakinkan, namun otaknya nol. Apalagi ditanya tentang permasalahan agama, ya. Dari sisi berpenampilan sebagaimana orang-orang fasik atau orang-orang kafir. Naam. Bahkan tidak jarang dari mereka mencontohi artis-artis Korea, orang-orang yang tidak meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dia cintai. Apakah kita merasa bangga tatkala kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir? Dengan artis-artis yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan suatu kemunduran, suatu musibah yang menimpa kaum muslimin, terutama yang menimpa kaum muda-mudi. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya kebanyakan kita kaum muslimin menghabiskan waktu-waktu kita tanpa ada faedah padanya. Bahkan beliau mengatakan, al-yawma ma'al asafi syadid annahum fi sahwin wa lahwin wa ghaflatin laisu jadina fi umuri dinihim aktsaruhum fi ghaflatin wa fi tarafin yanzuruna ma yatrufu bihi abdanahum wa in atlafu adiyanahum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan pada hari ini, yakni pada beliau waktu beliau masih hidup, beliau mengatakan pada hari ini sangat disayangkan sekali di mana kita bisa menyaksikan kaum muslimin, mereka itu berada pada keadaan bermain-main, bersendagurau, lalai, dan tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh pada urusan agama mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka itu lalai dan hanya memikirkan tentang kemewahan. Mereka hanya memandang bagaimana caranya untuk menjadikan tubuh mereka ini merasa nikmat, nyaman, walaupun mereka mengorbankan agama mereka. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terjadi di zaman sekarang. Kita bisa melihat bagaimana abnaul muslimin, putra-putri kaum muslimin, dikarenakan kecintaan mereka kepada artis-artis kafir sehingga menjadikan mereka mengorbankan agamanya, berpenampilan sebagaimana penampilannya orang-orang kafir, entah itu yang muslim maupun yang muslimahnya. Dia bangga dengan keadaan yang demikian. Tidakkah kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Kalau dia menyerupai seorang yang komunis dalam cara berpakaiannya, maka dia digolongkan sebagaimana orang tersebut. Di mana agama kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Di mana kecemburuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan demikian ini baru kita mengharapkan kejayaan Islam? Bersatunya kaum muslimin dalam keadaan kita sudah kalah dari sisi bagaimana seorang muslim itu berpenampilan, menjaga wibawanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kebanyakan kaum muslimin terlebih di zaman sekarang ini, mereka hanyut dalam senda gurau, bermain-main, lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan agama ini hanyalah sesuatu yang simbol saja. Naam. Bahkan mereka rela untuk menggapai kesenangan pada diri mereka, walaupun kesenangan tersebut adalah sesuatu yang haram, bahkan sesuatu yang bisa merusak agama mereka, mereka akan melakukannya. Dan demikianlah, ini menunjukkan tentang benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu jahra dabbin la dakhaltumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya kalian akan mengikuti orang-orang terdahulu, jejaknya orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan, "Al-Yahudi wa Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Kita bisa melihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang bagaimana keadaan putra-putri kaum muslimin dari sisi berpakaian, berpenampilan, berbicara, jauh dari bimbingan syariat Islam, jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat atau para salafus saleh. Bahkan mereka menjadi minder, ya, menjadi tidak pede tatkala mereka menampakkan syiar Islam atau bagaimana seorang muslim berpakaian, berpenampilan. Dan ini merupakan kemunduran bagi kaum muslimin. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, nasihat dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala kepada kita semuanya, terutama bagi orang tua, di mana masing-masing dari orang tua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas putra-putri mereka. Yang Allah tanya bukanlah tentang bagaimana engkau memberikan makan kepada putra-putrimu, namun yang Allah akan tanya bagaimana engkau didik putra-putrimu dalam permasalahan agama. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah jawaban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mencontoh kepada mereka para salafus saleh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka menggunakan atau waktu-waktu yang mereka lalui, maka kita akan mendapati tidaklah waktu yang mereka lalui melainkan dengan mendatangkan manfaat, atau mereka habiskan waktu yang Allah berikan kepada mereka pada perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan, perkara-perkara ibadah dan yang semisalnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau katakan, far rasulu alaihi salatu wassalam kana daiman fil masalihil khasati awil amati alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau seseorang yang waktu yang beliau lalui tersebut digunakan pada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, baik kebaikan pada diri beliau sendiri maupun kepada umat manusia. Maka kata beliau, fabainama as-sahabatu 'inda julusin idh tala' 'alaihim rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Maka tatkala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat mereka duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut memiliki pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, sehingga dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, la yura 'alaihi atharu safar, tidak didapati dari laki-laki tersebut tanda-tanda seorang yang safar, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, wa hadza gharibun laisa musafiran hatta naqula innahu gharibun 'anil balad wala yu'rafu fanaqul innahu min ahli albalad. Maka keadaan yang demikian ini, atau keadaan laki-laki tersebut yang disaksikan oleh mereka para sahabat, para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sesuatu penampilan yang aneh, yang asing, ya. Kenapa? Dalam keadaan orang tersebut tidak, laki-laki tersebut tidak dikenali oleh mereka para sahabat, nah, dan tidak terlihat darinya tanda-tanda seseorang yang safar. Taib. Fata'ajjabu minhu, maka mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum merasa aneh dengan laki-laki tersebut. Tsumma hadzal rajul alladzi jaa'a nadhifan shadida bayadi thiyabi syadida sawadi sya'ri ay syabun la yura 'alaihi atharu safar li'anna al-musafir la siyama fi dhalika al-waqt yakunu ash'as aghbar li'annahum yamshuna 'ala al-ibil aw 'ala al-aqdam wal ardu ghairu musaflatah kulluha ghubar. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka merasa aneh, merasa ya aneh dengan laki-laki tersebut yang datang di tengah-tengah majlisnya mereka bersama Rasulullah SAW, yang kemudian langsung datang mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka melihat laki-laki tersebut tidak nampak pada dirinya tanda-tanda seorang musafir, atau ya bahwasanya dia itu dari tempat lain. Dimana kalau seandainya seorang musafir itu bisa dikenali, apalagi di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman tidak ada kendaraan seperti di zaman kita sekarang ini. Tatkala seseorang dia melakukan safar, mesti akan nampak tanda safar padanya. Ya, minimalnya rambutnya itu acak-acakan atau terurai, bahkan wajahnya akan nampak dari wajahnya penuh dengan debu dan semisalnya. Nah, dikarenakan safar di zaman dahulu itu dengan berjalan kaki atau menggunakan onta atau kuda dan semisalnya. Jadi akan nampak ya tanda-tanda orang yang melakukan safar. Namun laki-laki yang hadir di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebaliknya, dia adalah seorang laki-laki yang bersih, ya, memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam. Namun tidak dikenali oleh mereka para sahabat. Ya, ini laki-laki ini orang asing. Namun kalau dia pun orang asing, tapi tidak nampak pada dia tanda-tanda dari seseorang yang melakukan perjalanan jauh. 6. Sehingga mereka para sahabat merasa aneh dengan laki-laki tersebut. Maka kata Syekh bin Utsaimin, hatta jaa wa jalasa ila an-nabi alaihi salatu wassalam, sampai laki-laki tersebut dia datang di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal rajulu huwa Jibril. Maka kata Syekh bin Utsaimin, laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril, ya, yang berubah wujudnya menjadi manusia. Dan demikian, ya, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kalangan malaikat, begitu pula bangsa jin, mereka bisa merubah wujud mereka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini, di mana malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana malaikat Jibril datang dengan wujud seseorang yang atau seorang laki-laki yang memiliki atau memakai pakaian yang sangat putih, bersih dan rambut yang sangat hitam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ahadul malaikatil idham, salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Bal huwa afdalul malaikati fi man a'lam. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, malaikat Jibril ini adalah salah satu malaikat yang paling afdal dari malaikat-malaikat yang lainnya sebagaimana yang beliau ketahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak malaikat. Bahkan malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Naam. Namun di antara malaikat semuanya, malaikat yang paling afdol, bahkan malaikat yang paling besar ialah malaikat Jibril alaihi salam. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Li syarafi amalihi. Kenapa malaikat Jibril dikatakan sebagai malaikat yang paling afdol daripada atau lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lainnya? Dikarenakan tugas yang Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسول عليهم الصلاة والسلام. Dikarenakan malaikat Jibril alaihissalam ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, kepada malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa malakun azim. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang besar. Naam. Kata beliau, ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala suratihi allati khuliqa alaiha marratain. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat besar. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Bentuk asli dari penciptaan malaikat Jibril. Ya, yakni bukan jelmaan. Yakni betul-betul bentuk aslinya malaikat Jibril ini pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Ya. Dua kali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk malaikat Jibril yang aslinya seperti apa. Marratan fil ard, yang pertama Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk malaikat Jibril itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tatkala di bumi. Wa marratan fis sama, dan yang kedua tatkala di langit. Taib. Ini dua keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau bagaimana bentuk malaikat Jibril alaihi salam, bentuk aslinya. Kata beliau, maratan fil ardi wa huwa fi ghari Hira. Keadaan yang pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam di bumi ialah tatkala beliau berada di Gua Hira. ra'ahu walahu sittu mi'ati janah. Di mana tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam keadaan malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Ya, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq kullal ufuqi amama ar-rasul alaihi salatu wassalam la yaras samaa min fawqin li anna hadzal malak qad saddal ufuq li annahu lahu 600 janah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk dari penciptaan malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap, yang mana sayap malaikat Jibril kata Syekh Ibnu Utsaimin itu telah menutupi ufuk, yakni dunia ini, bumi ini ditutupi dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat langit. Kenapa? Tertutupi dengan sayapnya malaikat Jibril, menggambarkan kepada kita besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sampai-sampai itu baru sayapnya, sayapnya saja sudah menutupi bumi ini. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk malaikat Jibril yang asli. Ya. Dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita besarnya malaikat Jibril. Naam. Dan di sini pula hendaknya kita menyadari bahwasanya kita yang kecil ini, naam, tidak sepantasnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang besar, ciptaan-ciptaan yang besar. Namun semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan neraka bagi hamba-hamba yang bermaksiat, hamba-hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah, namun banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh umat manusia. Seharusnya kita menyadari bagaimana kelemahan kita. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya ini agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula kita bisa melihat tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menciptakan makhluk yang begitu besar seperti malaikat Jibril alaihissalam, yang mana sayapnya itu saja menutupi dunia yang kita tinggal ini, yang kita pandang dunia ini sangat besar, maka tentu Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk dari malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin dan juga kepada penguasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada waktu yang Allah berikan kepada kita, begitu pula